Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang keempat dari bulan Ramadan yang berberkah ini, Allah memberikan kepada kita semua kesempatan dan umur yang panjang sehingga kita berada di masjid yang mulia ini dalam sebuah kegiatan ibadah yang baik, dalam kegiatan menambah dari perbekalan ilmu kita dan saling ingat mengingatkan akan apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan dan kemuliaan ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat penting, sebuah tema yang jarang diperhatikan dari sudut pentingnya, padahal dia adalah pembahasan yang dengannya lah seorang hamba mengetahui bagaimana dia melipat gandakan kebaikan di dalam ibadahnya, dan dengannya dia mengenal bagaimana menjadikan ibadah yang dia kerjakan lebih berpahala dan lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan banyak memfokuskan pembahasan seputar bulan Ramadan, walaupun kaidah-kaidah yang akan saya paparkan banyak hal di darinya terkait dengan kaidah ibadah secara umum, namun sangatlah penting seorang itu mengenal bagaimana ia menjalani bulan Ramadannya dengan ketentuan-ketentuan yang benar, dengan bekal ilmu yang baik, agar supaya waktu-waktu yang berharga dan peluang emas ya Allah anugerahkan kepada kita semua di bulan ini tidak berlalu begitu saja atau berlalu tanpa digunakan dengan baik. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf dari seorang imam tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwa derajat dari puasa yang paling rendah itu adalah meninggalkan makan dan minum. Jadi derajat dari puasa yang paling rendah meninggalkan makan dan minum. Itu derajat yang paling di bawahnya, yang paling rendahnya. Jadi kalau dia di dalam puasa hanya mengenal puasa itu meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwatnya, berarti dia masih mengenal derajat yang paling di bawah. Belum dia kenal dari hakikat puasa yang sebenarnya. Belum dia kenal jenjang-jenjang yang di atasnya lagi. Karena puasa ini beda dengan ibadah yang lainnya. Amalan yang lain dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Amalan apa saja dilipat gandakan oleh Allah. Kebaikan akan dibalas menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Jadi dibalas 10 hingga 700 kali lipat. Iya. Pasti akan ada pertanyaan. Apa yang menentukan seorang itu dapat 10, dapat 20, 50, sampai 700? Kalau janji dari Allah sudah jelas. Setiap amalan dari amalan kebaikan dilipat gandakan. 10 kali lipat hingga berapa? 700 kali lipat. Bagaimana saya mendapatkan yang 700-nya? Iya. Bahkan mungkin dia bisa dapat lebih daripada itu. Karena di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan orang yang menanam satu benih. Dari satu benih ini tumbuh 7 tangkai. Dari setiap tangkai keluar 100 benih. Jadi berapa dia dapatkan? Hah? Satu benih dia tanam, dia dapat berapa? Ayo, berapa dia dapatkan? 700. Karena setiap tangkai isinya berapa? 100. Iya. Ini sudah disebutkan dapat 700. Berarti tingkatan maksimal. Kenapa dia bisa dapat 700? Ada syarat yang dia sudah penuhi. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah. Dia penuhi syarat di jalan Allah. Bukan di jalan dirinya. Bukan di jalan dia riya ingin dilihat orang. Tapi dia penuhi syaratnya di jalan Allah. Diberi 700. Dan Allah berfirman setelahnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan untuk siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas pemberiannya, anugerahnya. Karena Allah melipat gandakan dari kebaikan. Alim, dan Allah maha mengetahui. Maha mengetahui siapa yang berhak dilipat gandakan amalannya. Maha mengetahui siapa yang bagus dari amalan hatinya yang mendukung pelipat gandaan tersebut. Iya. Maka perhatikan, seluruh amalan dilipat gandakan 10 menjadi 700 kali lipat. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberi pahala untuknya. Jadi diperkecualikan puasa. Iya. Puasa ini tidak sama dengan yang lainnya. Tidak sama dengan amalan yang lain. Puasa diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan tidak ada ujungnya, tidak ada batasannya, tidak terhingga. Dan ini dari keutamaan puasa. Tapi perhatikan sebabnya apa? Kenapa puasa dikhususkan? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makannya karena aku. Iya. Maka ini yang membedakannya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari arah ini puasa diberikan keutamaan, kekhususan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu bukan sekadar makan dan minum, bukan sekadar meninggalkan makan dan minum, menahan lapar dan dahaga, meninggalkan syahwat. Tapi ada makna-makna yang agung di belakangnya. Iya. Ada makna-makna yang agung di belakangnya. Dan inilah pentingnya tema pembahasan kita di hari ini. Saya akan menyinggung dari sudut-sudut ilmu dan ketentuan di dalam agama. Bagaimana seorang itu beramal dengan amalan yang baik, walaupun sederhana, tetapi amalannya sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan di dalam memperbanyak amalan saja. Tidak dididik untuk memperhatikan kuantitas dari amalan. Tapi mereka dididik untuk memperhatikan kualitas dari amalannya. Iya. Sebab kalau banyaknya yang dihitung, yang banyak itu kadang tidak ada nilainya. Yang banyak. Mau bukti bahwa yang banyak kadang tidak ada nilainya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Padahal banyak amalannya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Ya, ditanya tentang siapa yang bangkrut, para sahabat menjawab sebagaimana yang mereka saksikan, kalau orang yang berdagang bangkrut atau orang punya harta menjadi bangkrut. Maka mereka menjawab, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Mereka berkata bahwa orang yang bangkrut di tengah kami, orang yang tidak punya mata uang perak. Mata uang perak ini yang paling murahnya. Yang murah saja dia tidak punya. Wala mata, dan dia tidak punya pula barang. Tidak ada sama sekali barangnya. Itulah orang yang bangkrut. Ini definisi umum. Iya. Tapi Nabi SAW tidak menjawabnya, tidak menginginkan definisi umum itu. Yang beliau diinginkan adalah definisi syariat. Kata beliau, al-muflisu may ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin ya'ti waqad syatama hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha fayakhudu hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi hatta idha lam yabaqa min hasanatihi tu'khadu min sayyiatihim thumma yutrahu finnar thumma yutrahu finnar. Kata beliau, orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan pahala solat, pahala zakat, pahala puasa. Jadi pahalanya banyak. Tapi dia datang dalam keadaan telah mencela si fulan, memukul si anu, menumpahkan darah si anu. Maka setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Si penuntut diberi, dibayar dengan kebaikannya, terus dia bayar dengan kebaikan sampai habis kebaikannya, dan masih ada juga yang menuntutnya. Maka dosa orang yang dituntut ini, dosa orang yang menuntut ini, dia tanggung. Kemudian dia dilemparkan kemana? Ke dalam neraka waliyahubillah. Perhatikan. Jadi amalan itu bukan hanya dilihat pada amalan yang dia kerjakan, dilihat juga pada kualitasnya. Ya. Seperti dalam hadis ini, dari kualitas amalan, dia ketika beramal, dia tinggalkan dari berbuat zalim kepada manusia. Dari menyakiti kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang beriman. Dan ini adalah sifat-sifat yang dicela. Iya. Karena itu pelipat gandaan amalan dan membuat amalan itu berkualitas penting untuk diperhatikan. Dan kita di pembahasan Ramadan banyak sudut pembahasan yang perlu diterangkan dan dicermati dengan baik untuk bekal di dalam kehidupan kita. Mungkin banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di majelis ini atau yang mendengarkan dari pertemuan ini sudah berlalu umur yang banyak menjalani Ramadan. Tapi ada hal-hal yang dia lalaikan, mungkin kalau dia mengenalnya dia akan menyesali apa yang telah lalu itu. Iya. Sebab hal-hal yang diperlukan oleh seorang hamba membuat puasanya, Ramadannya bermakna dan lebih berpahala, itu kadang hanyalah amalan-amalan hati. Terkait dengan apa? Amalan hati. Dari amalan hatinya membuat ibadahnya berbeda dengan yang lainnya. Karena itu disebutkan dari Abul Aliyah rahimahullah, beliau berkata bahwa ada dua orang dia sholat di masjid dalam satu shof. Jadi dua orang ini sholat berjamaah dalam satu shof. Tapi kata beliau, yang satunya pahalanya di langit, sholatnya di langit, yang satunya sholatnya di bumi. Padahal kalau kita lihat dari amalan sama pekerjaannya, sama-sama sholat, ikut bersama imam. Semua dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya sama. Apa yang membedakannya? Amalan hatinya. Itu yang membedakan. Iya. Maka ini yang perlu diperhatikan di dalam lembaran-lembaran Ramadan ini. Di tengah berbagai lahan ibadah ya Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan di musim kebaikan ini. Kita perhatikan dengan seksama. direnungi dengan baik, dicermati di mana sudut-sudut yang harusnya kita persiapkan. Iya. Dan ini letak keistimewaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas yang lainnya. Mereka itu orang-orang yang menjaga kualitas amalannya. Dia jaga dari seluruh sudut dan maknanya. Beda dengan kita. Kita lebih banyak sibuk dengan zahir dari amalan saya. Puasa meninggalkan makan, minum, syahwat. Sholat itu adalah dia datang ke masjid berjamaah, kemudian dia ikut dari takbiratul ihram sampai salam. Zakat itu adalah dia keluarkan hartanya. Haji itu adalah dia melakukan kegiatan haji dari hari tarwiyah sampai tawaf wada. Dia mengerti batasan-batasan. Nah, itu bagus memang, itu batasan-batasan. Tapi ingat, itu derajat yang paling bawah. Harus digandengkan dengan hal yang lain supaya derajat dari ibadah itu semakin tinggi dan berkualitas. Semakin tinggi dan berkualitas. Karena itu kata Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya tidurnya orang yang berilmu di malam hari dan berbukanya mereka di siang hari, maksudnya dia tidak puasa sunnah di malam, sholatnya juga, sholat malamnya sedikit, itu lebih baik dari begadangnya orang yang jahil menghabiskan waktunya sholat di malam hari dan puasanya di siang hari. Iya. Beliau perbandingkan antara seorang alim dan tidak, yang berilmu dan tidak berilmu. Sebab orang yang berilmu, di tengah malam mungkin dia tidak sholat satu malam suntuk. Karena dia punya dari sisi pengetahuan, dan dia mengetahui kualitas ibadah itu yang mana. Dia mengerti. Demikian pula di siang hari, tidak setiap hari dia berpuasa. Ada waktu tertentu dia berpuasa. Karena dia tahu bagaimana menjadikan ibadahnya berkualitas. Beda dengan orang yang jahil, mungkin semangatnya besar. Ya. Terlihat bagaimana sholatnya di malam hari, puasanya. Tapi amalannya tidak berkualitas. Ya. Ingin contoh yang seperti ini, orang yang giat, ibadahnya banyak, tapi amalannya tidak berkualitas, kaum Khawarij. Nabi memberi penegasan di dalam sejumlah hadis. Kata beliau, kalau kalian menjumpai kaum Khawarij ini, kalian akan meremehkan solat kalian, wahai sahabat, di depan solat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Ya. Dan itu dilihat oleh Ibnu Abbas ketika kampung kaum Khawarij, para pemberontak ini, orang-orang yang mengafirkan kaum muslimin, orang-orang yang menyandang pemikiran sesat ini, ketika kampungnya didatang oleh Ibnu Abbas, Ibnu Abbas melihat orang-orang yang jidatnya itu sangat hitam sekali. Di tempat-tempat sujudnya, di lutut dan di kakinya, itu bekas-bekas hitam seperti hewan yang terlalu banyak duduk di situ. Saking banyaknya mereka ibadah. Bahkan di sela-sela pipinya garis-garis hitam. Saking banyaknya mereka menangis. Membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Ini orang-orang Khawarij. Tapi apa kata Nabi tentang kaum Khawarij ini? Kata beliau, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama sebagaimana anak panah menembus sasarannya. Amalannya tidak dianggap di dalam syariat. Karena dia hanya punya dari zahir amalan, tidak ada kualitas pada amalannya. Tidak ada nilai yang mendukung amalannya, yang membenarkan dan membuat amalan itu diterima. Iya. Karena itu jangan tertipu dengan banyaknya amalan. Jangan tertipu dengan seorang sudah melakukan begini dan begitu. Harus dia perhatikan dari sudut-sudut yang membuat amalannya itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini semuanya ada jalannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Dan inilah yang kita ingin uraikan di pertemuan ini. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umat, satu kaum, tidak ada yang bisa menyaingi amalan mereka. Karena itu generasi yang datang setelah para sahabat, apapun yang mereka lakukan dari amalan salih, tidak mungkin mereka bisa mencapai kedudukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian, "Law anna li ahadikum mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu fi sabilillah, ma qabilallahu minhu." Ya, atau la yablughu mudda ahadihim wala nasifan. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka dia tidak akan mencapai dua telapak tangan dari amalannya para sahabat, bahkan tidak mencapai setengahnya. Jadi dua amalannya saja, dua amalan yang dilakukan oleh umat setelah mereka, mencapai dua telapak tangan sahabat saja tidak. Bahkan tidak pula setengahnya. Tidak pula setengahnya. Apa yang membedakan jalan kita dengan jalan mereka? Nah, inilah fikih sebenarnya di dalam agama yang hendaknya dipelajari dengan baik. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu lebih utama di atas seluruh sahabat yang lainnya. Di tengah umat ini, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Bahkan di antara seluruh sahabat para nabi dan para rasul yang pernah ada di atas muka bumi, tidak ada yang semisal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang membuat beliau jauh di atas yang lainnya? Sebagian as-salaf berkata, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bi katratis salatin wala shadaqatin wala siyam." Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya dia sholat, bersedekah, banyaknya dia berpuasa. Tapi dia mendahului kalian dengan sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Bercokol di dalam hatinya. Iya, inilah yang membedakannya. Yang membuat amalan itu berjenjang. Abu Bakar sholat, sahabat juga sholat. Abu Bakar bersedekah, yang lainnya juga bersedekah. Abu Bakar puasa, yang lainnya juga puasa. Abu Bakar berjihad, yang lainnya juga berjihad. Amalan-amalan salih yang dilakukan Abu Bakar dilakukan juga oleh sahabat yang lainnya. Lalu apa yang membedakan? Keimanan dan fikih dalam agama itu yang membedakan. Iya. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pandai menggunakan ibadahnya hal yang orang lain kadang tidak memperhatikannya. Iya. Misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar, pernah bertanya kepada para sahabat, "Man asbaha minkum shaiman?" Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Abu Bakar menjawab, "Saya, Rasulullah." Iya. Dan mungkin yang lainnya juga menjawab begitu. Tapi Nabi tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini dia mengunjungi orang sakit?" Kata Abu Bakar, "Saya, Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini dia memberi makan orang miskin?" Kata Abu Bakar, "Saya, Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini dia mensolati jenazah?" Kata Abu Bakar, "Saya, Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah empat hal ini terkumpul pada seorang kecuali dia masuk surga." Perhatikan. Jadi beliau di saat dia berpuasa, tidak sekadar Abu Bakar menanggung lapar, dahaga, dia hayati dari apa? Laparnya, dia nikmati dari dahaganya. Dari pagi sampai sore dia tunggu waktu berbuka, hanya menunggu apa? Waktu berbuka. Tapi dia gunakan waktu puasanya dengan amalan soleh yang lainnya, sehingga puasanya menjadi berkualitas. Ya. Mungkin sedekah dilakukan oleh sahabat di waktu yang lain. Mengunjungi orang sakit mungkin dilakukan oleh sahabat di waktu yang lain. Tapi Abu Bakar punya fikih. Di waktu puasa dia lakukan seluruh hal itu. Ini yang membuatnya apa? Unggul di antara yang lainnya. Iya. Padahal jenis amalan sama. Jenis amalan sama. Karena itu kadang dua orang masuk ke masjid. Dua orang masuk ke masjid. Sama-sama sholat dua rakaat. Tapi orang yang pertama niatnya, dia cuma sholat tahiyatul masjid saja. Dua rakaat tahiyatul masjid. Orang yang kedua tidak. Dia masuk sekarang ini, dia baru berwudu tadi. Maka dia punya tiga niat. Yang pertama sholat tahiyatul masjid. Yang kedua sholat sunnah wudu. Yang ketiga sholat duha. Jadi dia punya berapa niat? Tiga niat untuk dua rakaat. Kira-kira besar mana pahalanya? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Orang yang kedua tentunya. Perhatikan. Yang membedakan apa? Amalan hati. Sama zahir amalannya. Iya. Sama dari zahir amalannya. Jadi kalau sama-sama bergerak, beramal, sama-sama beramal. Tapi finishnya yang duluan sampai, itulah orang-orang yang mengerti dari kaidah-kaidah penghambaan. Karena itu kehidupan para sahabat digambarkan oleh seorang penyair, mali bimithli sayrikal mudallali tamshi ruwaidan wa taji fil awwali. Bagaimana saya bisa mendapatkan gaya berjalanmu yang santai itu? Jalannya santai, tenang, ya. Ibaratnya orang startnya sama-sama, dia startnya santai aja. Iya. Startnya santai. Tapi subhanallah taji fil awwali. Dia datang lebih dahulu, finishnya lebih pertama. Begitu orang sampai ke sana, dia sudah muncul di sana duluan. Padahal dia tadi apa? Santai jalannya. Iya. Inilah jalan ilmu sebenarnya, hakikat dari ilmu di situ. Seorang dalam mempelajari bagaimana dia punya fikih di dalam agama, dia bisa memahami dengan baik dan benar agama itu. Iya. Baik. Di sini ada beberapa hal yang penting diketahui untuk memudahkan seseorang itu bisa membuat amalannya lebih berlipat ganda. Membuat ibadahnya lebih bermakna dan lebih berpahala. Iya. Dan ini kita sebut dengan pembahasan amalan-amalan atau sebab-sebab yang membuat amalan itu berlipat ganda. Membuat amalan itu lebih berpahala dan bermakna. Sebab-sebab tersebut ada yang kembali kepada orang itu sendiri, ada yang kembali kepada suatu tempat, ada yang kembali kepada suatu masa, dan ada yang kembali kepada pengaruh dari amalannya apa. Ya. Ini saya globalkan ya, dari sebab-sebab itu. Jadi ada yang kembali pada dirinya. Dan ini yang paling pentingnya sebenarnya. Iya. Pada dirinya. Dan kita akan banyak memfokuskan pembahasan di sini. Sebab-sebab yang kembali pada dirinya. Sehingga menjadi berlipat ganda pahalanya. Dan ada sebab-sebab yang kembali kepada tempat. Misalnya, sholat di Masjid Nabawi, pahalanya berapa kali lipat? 1000 kali lipat dari sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa kali lipat? 100.000 kali lipat dari sholat di masjid yang lainnya. Nah, ini tempat. Membedakan nilai apa? Nilai amalan. Iya. Membedakan nilai amalan. Dan ini sebab pelipat gandaan. Nah hal yang seperti ini, ya, bukan hal yang rumit diketahui. Dan ada yang kembali kepada masa, suatu waktu, tempat, masanya, Seperti kita sekarang ini di bulan Ramadan. Ini adalah suatu masa yang penuh dengan nilai yang berharga. Lebih berharga dari emas, berlian dan seluruh yang termahal dari kehidupan dunia. Apa artinya kehidupan dunia itu kalau dibanding dengan ibadah kepada Allah? Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Karena memang dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udha lama saqa kafiran syurbata ma." Andai kata dunia itu di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, maka tidak akan ada orang kafir yang diberi minuman dengan air. Andai kata dunia itu ada nilainya, orang kafir tidak dikasih minum air. Walaupun senilai sayap nyamuk aja, nilai rendah sekali. Ya, paling rendahnya mungkin nilainya. Tapi karena tidak ada nilainya, orang kafir juga minum. Iya. Tidak ada bedanya muslim dan kafir dalam kehidupan dunia. Mereka makan, minum, menghirup udara. Ada yang diberi harta, ada yang tidak beri harta. Sama saja. Tapi keimanan Allah tidak berikan kecuali siapa yang Allah pilih. Ilmu agama Allah tidak muliakan kecuali kepada orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan buat dia paham di dalam agama. Dan dibuat paham di dalam agamanya. Dua rakaat sebelum subuh. Ya, salat sunnah dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, raka'ata al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini baru salat sunnah dua rakaat sebelum apa? Sebelum subuh. Iya. Besar ya keutamannya. Ya, sepintas terlihat gampang. Ya, ini terlihat gampang bagi siapa yang bisa bangun sholat subuh sebelum adzan atau pas adzan. Iya. Dan dia jaga dua rakaat ini. Jadi dua rakaat sunnahnya saja itu oleh Nabi dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Iya. Kira-kira bagaimana dengan rukun-rukun ibadah? Dari kewajiban-kewajiban di dalam agama. Maka tidak ada nilainya dunia dibanding dengan apa? Dengan kehidupan akhirat. Iya. Maka masa itu ada penentuan di dalam apa? Dilipat gandakannya pahala. Sekarang kita berada di musim kebaikan. Di bulan Ramadan. Iya. Dan di Ramadan ini, yang menentukannya adalah di akhirnya. Yang menentukannya. Bukan di awalnya. Iya. Nah ini diingat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu. Iya. Ramadan itu, yang menentukan adalah apa? Di akhirnya. Jangan di akhir Ramadan sibuk bikin kue saja. Ya. Ini hal yang paling dihargainya. Nah ini berbeda dengan kaum muslimin sudut pandangnya. Karena itu kalau di bulan Ramadan kita lihat hari pertama, kedua, Masya Allah. Ramai masjid itu. Penuh masjidnya. Tapi kalau sudah lewat 15 hari, nah itu mungkin sepertengah, seperdua dari jemaah juga sudah hilang. Begitu sisa beberapa hari lagi, apalagi di hari terakhir Ramadan, bisa dihitung orang yang di masjid. Hanya berapa saf saja, satu atau dua saf. Dan ini tidak memahami apa makna dari Ramadan itu. Padahal di 10 hari terakhir, dia lebih besar kedudukannya daripada yang pertama. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir berkumpul dari amalan-amalan yang agung. Tidak ada di hari-hari pertama. Iya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di dalam ibadah di 10 malam terakhir, kesungguhan yang beliau tidak lakukan pada tempat yang lainnya. Karena di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Ini juga dari suatu amalan dilipat gandakan karena masanya mencocoki malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di akhir Ramadan ada penunaian zakat fitri. Dan seorang hamba paling baiknya kalau dia tutup amalannya itu dengan hal yang terindah. Itu namanya husnul khatimah. Dia memperbaiki apa? Akhir amalannya. Iya. Dia perbaiki akhir amalannya. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umurnya semakin tua, mereka semakin giat beribadah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu umur beliau sudah tua, beliau malah berpuasa setiap hari, puasa sunnah. Iya. Memang bukan lebih afdal puasa setiap hari itu. Puasa Daud lebih afdal secara umum. Tapi beliau memandang, ya, ini mungkin sudut pandang beliau dan para sahabat yang lainnya yang melakukan hal yang sama, bahwa seorang perlu lebih memperbanyak amalannya di akhir dari apa? Di akhir dari umurnya. Maka Umar melakukan puasa itu setiap hari. Melakukannya setiap hari. Perhatikan. Mereka perhatikan dari akhir amalan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupnya. Terlihat pada apa? Penutupnya, bukan di awalnya yang dilihat, dilihat pada penutupnya. Iya. Dan di sini kita akan terangkan dari kaidah-kaidah yang mendukung hal tersebut. Insyaallah taala. Maka ini diantara sebab amalan itu dilipat gandakan. Dilihat pada masanya, waktunya. Demikian pula misalnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini juga dari hari-hari yang dilipat gandakan pahala dan kebaikan. Orang yang melakukan amalan salih di situ. Bahkan ada silam pendapat di kalangan ulama yang mana yang lebih afdal, antara 10 malam terakhir bulan Ramadan ataukah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena besarnya dan agungnya kedudukan hari-hari tersebut. Iya. Kemudian diantara hal yang melipat gandakan amalan itu kembali kepada pengaruh amalannya. Iya. Beda antara orang yang bersedekah, dia berikan sedekahnya misalnya kepada seorang miskin saja, dengan orang yang bersedekah dia berikan sedekahnya tersebut kepada seorang yang miskin, kerabatnya, tetangganya. Iya. Ini dari pengaruh amalan ada perbedaan. Sebagaimana amalan jariah itu lebih bagus daripada amalan yang lainnya. Jadi amalan yang manfaatnya setiap kali amalan itu manfaatnya mencakup orang lain, maka itu lebih bagus daripada amalan yang mencakup untuk dirinya sendiri. Iya. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya dari para ulama, tidak ada yang melihat dari amalan salih ada yang lebih baik daripada ilmu agama. Karena ilmu agama ini kalau dia pelajari, dia amalkan sendiri saja itu sudah kebaikan. Dia amalkan sendiri, kadang orang melihatnya, dia ingin mengikutinya. Apalagi kalau dia ajarkan. Iya, maka tidak ada yang lebih baik daripada menuntut ilmu dan mempelajari dari ilmu agama. Itu yang dipandang oleh kebanyakan dari ulama kita. Dari hal yang membuat amalan itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali amalan itu manfaatnya luas kepada kaum muslimin, maka itu akan semakin baik dan semakin apa? Semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Maka ini sudut-sudut diperhatikan. Nah, ada sebagian orang yang punya sudut pandang yang bagus. Saya pernah ketemu dengan sebagian duta besar di sebagian negara Islam. Dia berkata, saya tidak terlalu banyak perhatian dengan masalah membangun masjid. Ya, sebab itu sudah banyak orang yang bangun. Saya lebih serius memperhatikan membangun sekolah-sekolah, membangun universitas, sarana-sarana pendidikan. Karena itu yang diperlukan oleh kaum muslimin. Nah, ini sudut pandang yang bagus, menunjukkan dia punya pemahaman yang baik. Iya. Menunjukkan dia memiliki pemahaman yang baik. Sebab dua-duanya adalah amalan jariah. Iya. Dan sesuatu itu kapan lebih diperlukan, maka dia lebih banyak nilai dan pahalanya. Lebih banyak nilai dan pahalanya. Maka ini hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang ketika dia beramal. Baik, jadi hal-hal yang membuat amalan seorang hamba itu berlipat ganda itu banyak bentuknya, banyak faktor yang mempengaruhinya. Namun di sini kita akan memfokuskan pembahasan bagaimana kita membuat amalan itu. Iya. Khususnya amalan kita di bulan Ramadan ini menjadi bernilai, lebih berpahala dan lebih bermakna. Nah, ini dari fokus pembahasan yang kita akan uraikan. Iya. Dan untuk hal tersebut perlu didukung dengan beberapa pembahasan. Iya. Baik, sebelumnya sudah 45 menit. Nah, apa kalau saya baca pertanyaan santai-santai sambil mendengarkan? Yang tadi terlalu khusyuk biar bisa lebih segar lagi ya. So, kadang sebagian jemaah masya Allah ada yang terlalu khusyuk sampai terkantuk-kantuk. Mana yang lebih utama? Mentadaburi Al-Quran atau memperbanyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Dia gabungkan dua-duanya. Ya. Dia memperbanyak menghatamkan sambil apa? Dia tadabur. Sambil dia tadabur. Tapi kalau dia baca dengan tadabur, itu lebih bagus. Itu lebih baik. Karena lebih sesuai dengan perintah. Ya. Lebih sesuai dengan apa? Perintah. Padahal Quran itu kita tidak diperintah membacanya saja. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan kita ya, di bahasa kita itu, bahasa Indonesia kadang tidak mendukung seorang memahami dari makna-makna syariat. Misalnya tilawah Al-Quran. Apa artinya tilawah Al-Quran? Ya, orang Indonesia pahamnya ya musabaqah tilawatul Quran. Nah, itu kan tilawah namanya. Baca Al-Quran saja. Bagaimana dia perbagus bacaannya, dia lagukan, dia ini, itu tilawah. Nah, itu keliru ya. Bukan itu saja makna tilawah. Tilawah itu punya tiga makna di dalam definisi syariat kita. Ada tilawah lafziyah, ada tilawah hukmiyah, ada tilawah ma'nawiyah, dan ada tilawah hukmiyah. Tiga tingkatannya. Tiga jenis. Yang pertama, tilawah lafziyah. Dia baca secara lafaz. Dia baca Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan tajwid yang lurus, sesuai dengan apa yang diturunkan. Nah, itu tilawah lafziyah namanya. Yang kedua, tilawah ma'nawiyah. Dia tilawah secara makna. Nah, ini tadabbur di sini masuknya. Al-Quran diturunkan untuk ditadabburi, bukan dibaca saja. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Dia adalah kitab yang penuh dengan berkah yang kami turunkan supaya mereka tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Kemudian tilawah yang ketiga adalah tilawah bermakna apa? Bermakna mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran itu. Dia beramal dengan hukumnya, kandungannya. Iya. Karena itu di antara manusia ada yang membaca Al-Quran dan Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena dia melakukan amalan-amalan dicela di dalam Al-Quran. Dia melakukan dari amalan-amalan diterangkan keharamannya di dalam Al-Quran. Iya. Ini dia tidak beramal dengan hukumnya. Dan ini semuanya keliru. Jadi kalau tilawah yang benarnya, kalimat tilawah, apa saja di dalam Al-Quran ada kata tilawah, itu mencakup tiga hal. Mencakup tiga hal. Saya berniat bersedekah. Bolehkah saya menundanya sampai 10 malam terakhir Ramadan? Atau menundanya sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Karena mengejar keutamaan waktu tersebut. Boleh saja ya? Boleh saja. Ya. Jadi ibaratnya itu, sisi keutamaan. Ada dua amalan. Atau ada sedekah ya? Ada sedekah. Mau dikeluarkan di mana? Di tempat A atau di tempat B? Ya. Kalau dia ingin tahu yang mana yang paling afdal, dia kumpulkan dulu di tempat A, apa keutamaan yang terkumpul di situ. Dia hitung yang terkumpul di situ apa. Di tempat B, keutamaan apa yang terkumpul di situ. Nah, disitulah baru dia tentukan yang mana yang paling afdalnya. Yang mana yang paling afdalnya. Karena itu zakat itu afdalnya dibagikan di penduduk negerinya, di masyarakat yang dia tinggal, itu afdalnya. Tapi kalau misalnya ada tempat lain lebih memerlukan, maka ini sisi yang memperkuat diberikan kemana? Ke tempat lain. Karena ada sesuatu yang membuat tempat lain itu lebih afdal. Itu maksudnya sudut-sudut, pengaruh-pengaruh yang membuat sesuatu itu bisa menjadi lebih afdal daripada yang lainnya. Kalau niat sholat sunnah boleh digabung, bolehkah menggabung juga niat puasa sunnah? Boleh ya, puasa sunnah boleh digabung. Ibadah-ibadah yang lain juga boleh digabung. Dan kaidahnya kalau mau menggabung ibadah, antara ibadah dengan ibadah yang lainnya, boleh saja digabung kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, ibadah itu sejenis. Itu syarat yang pertama. Sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama zakat, sama-sama apa namanya haji, sama-sama umrah, dan semisal dengan itu. Jadi penggabungan, kalau dari ibadah sejenis. Yang kedua, ibadah itu mungkin saling masuk. Maksudnya sama dan bisa saling dimasukkan. Jadi ada yang sejenis, tapi maksudnya tidak sama. Contoh, menyembelih, memotong kambing. Memotong kambing boleh untuk kurban dan boleh untuk akikah, kan begitu? Apakah boleh seorang itu menyembelih kambing, dia niatkan kurban dan akikah? Jawabannya tidak boleh. Walaupun sejenis tapi tidak boleh. Kenapa? Sebab ini dua ibadah maksudnya berbeda. Maksudnya berbeda. Syarat yang ketiga, dua ibadah ini dua-duanya adalah asli. Bukan salah satunya pengikut kepada yang lain. Iya. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, dua-duanya adalah pelaksanaan bukan qadha. Kalau ada yang qadha, ada yang pelaksanaan, maka itu tidak bisa digabung. Misalnya Ramadan, qadha, dia qadha Ramadannya. Dia gabung dengan puasa sunnah Senin Kamis, tidak boleh. Sebab ini qadha. Jelas ya? Maka ini ketentuan-ketentuan kalau ingin menggabungkan dua niat. Apakah kumpulan fatwa Lajnah Daimah bisa kita jadikan rujukan secara utuh dalam beribadah? Ya, dibedakan ya antara fatwa dengan selain fatwa. Fatwa itu si alim memberi fatwa sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Jadi kalau dia ingin mengamalkan dari fatwa itu, harus dia cocokkan dulu bahwa dirinya sesuai dengan keadaan yang ada di dalam pertanyaan. Nah, itu rumitnya di pembahasan fatwa. Iya. Sebab kadang seorang alim datang, Nabi saja datang kepada beliau, seorang berkata, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, tidak ada masalah. Datang lagi orang lain, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya? Kata Nabi, kamu tidak boleh. Pertanyaannya sama, jawabannya apa? Berbeda. Kenapa? Ya, yang pertama yang dibolehkan tadi itu orang tua yang bertanya. Ya, boleh saja, silahkan. Orang tua umumnya dia lebih madnai untuk menahan apa? Syahwatnya. Tapi yang kedua yang bertanya itu anak muda. Maka Nabi berkata tidak boleh. Sebab itu dikhawatirkan bisa menjerumuskan dia ke dalam hal yang makruh atau diharamkan. Jelas ya? Jadi ini harus dipahami bahwa fatwa itu ada kaitannya dengan pertanyaan. Ya, karena itu dari kekeliruan para penuntut ilmu. Ya. Dia baca dari fatwa, dia fatwa tertentu, dia terapkan secara umum. Nah, itu tidak benar ya. Dan ini banyak terjadi. Kadang malah masuk di dalam masalah-masalah interaksi, di dalam masalah muamalah, di dalam masalah akidah apalagi. Ya. Sifatnya fatwa seorang alim. Ada orang yang melakukan begini. Si alim menjawab ini kafir. Berdasarkan kondisi orang yang bertanya, datang orang yang jahil, diambil fatwa alim ini, dia berikan ketentuan umum. Akhirnya dia kafirkan banyak orang. Gara-gara itu. Ini dari hal yang keliru. Dari hal yang keliru. Baik. Mana yang lebih afdal? Solat sendirian di rumah dengan memanjangkan bacaan? Atau ikut tarawih berjamaah di masjid, memendekkan bacaan ayatnya? Nah, di sini juga dari fikih bahwa solat itu, kalau dia disyariatkan secara berjamaah, itu pasti lebih afdal kalau dilakukan secara apa? Berjamaah. Apalagi Nabi SAW telah bersabda tentang solat tarawih, inna rajula idza qama ma'a imamihi hatta yansharif husiba lahu qiyamul laila. Sungguhnya seorang lelaki kalau dia berdiri ikut solat bersama imamnya sampai imam selesai, maka akan ditulis untuknya pahala seperti solat satu malam penuh. Jadi syaratnya dia solat bersama siapa? Bersama imamnya. Bersama imamnya ingat sampai kapan? Sampai selesai. Jangan seperti sebagian masyarakat kita ya. Kalau sudah rakaat ke-8 dia berhenti. Ya. Kadang di depan shaf sendiri dia berhenti. Nah, ini keliru. Bahkan dia sudah mengumpulkan banyak kekeliruan. Kekeliruan yang pertama dia sudah luput. Pahala yang besar. Ya. Kekeliruan yang kedua dia berada di shaf di situ. Dia putus shaf namanya. Memutus shaf. Nabi telah bersabda, "Man qata'a shaffan qata'ahu Allah." Siapa yang memutus shaf, Allah telah memutusnya. Apalagi kalau dia cerita-cerita sama kawannya di sampingnya. Ya. Mengganggu orang yang sholat witir. Nah, ini dapat lagi dosa yang ketiga. Jelas ya? Kalau ditanya apa alasannya, kenapa bapak tidak hadir sholat witir? Oh, saya mau sholat lagi di malam hari. Ya. Mau sholat lagi di malam hari. Tidak ada masalah, sholat lagi di malam hari. Ikut witir bersama imam, tidak ada masalah. Ya. Ada dua cara. Ikut witir bersama imam sampai selesai. Cara yang pertama, begitu imam salam, bapak jangan ikut salam bersama imam, tapi berdiri lagi tambah satu rakaat supaya sholatnya menjadi apa? Menjadi genap. Nanti setelah itu di malam hari silahkan sholat witir lagi di akhir malam, tidak ada masalah. Sebab dia belum witir tadi, dia genapkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dia ikut salam bersama imam, dia ikut witir bersama imam. Dan di malam hari kalau dia ingin sholat lagi, silahkan dia sholat lagi di malam hari. Tapi dia lakukan dua rakaat saja, tidak boleh witir lagi. Karena dalam satu malam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la witrani fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Baik, sudah berlalu waktu. Saya lanjutkan dari pembahasan. Ya, di sini diantara hal yang sangat pokok yang penting untuk diketahui di dalam membuat amalan itu lebih berpahala dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemahaman terhadap ilmu syar'i. Pemahaman terhadap ilmu agama. Ini dasarnya, sumbernya. Iya, dan cakupannya. Karena semakin seseorang itu mengenal ilmu agama, maka dia akan semakin pandai melihat dari sudut-sudut ibadah yang tersembunyi. Ya. Jadi semakin dia pandai, semakin dia memiliki dari ilmu agama, dia akan semakin jeli, pandangannya semakin tajam melihat sudut-sudut ibadah yang tersembunyi. Orang kadang enggak tahu di situ ada sudut ibadah. Dia tahu ada sudut ibadah di situ. Ya. Dalam satu kali beribadah, dia bisa menghadirkan dari banyak bentuk ibadah. Dari satu kali beribadah. Berbeda dengan yang lainnya. Ini pengaruh, pengaruh apa? Pengaruh dari ilmu agama yang dipelajari oleh seorang. Iya. Demikian pula dia bisa mengenal dari sudut-sudut kejelekan yang bisa merusak amalannya. Sebab ilmu semakin bertambah akan membuat seorang itu semakin takut terhadap dirinya. Akan membuat seorang hamba semakin jeli melihat kekurangan-kekurangannya. Iya. Karena itu kata Ibnu Jama'ah rahimahullah, derajat pertama dari ilmu, siapa yang masuk kepadanya, dia bersombong. Ini orang yang belajar di jenjang pertama, dia kadang pada dirinya dikuasai dengan apa? Seakan merasa lebih di atas yang lainnya, bersombong terhadap yang lain. Ya, dan ini biasa ya. Pada orang yang baru belajar biasanya seperti itu. Ya. Saya kadang beri contoh bahwa kita sering melihat orang-orang yang baru belajar silat itu, baru kuasai 2-3 jurus, biasanya dia senang apa? Menerapkannya. Iya. Mungkin pendekatannya seperti itu. Jenjang yang kedua, dia naik lagi, maka ilmu itu akan membuat dia merendah diri. Ya, ibarat padi semakin berisi, semakin merunduk. Iya. Ini jenjang yang kedua. Membuatnya semakin merendah diri. Sebab setiap kali dia belajar dan menuntut ilmu, dia tahu bahwa rupanya masih banyak yang lebih berilmu daripada dia. Ya. Rupanya masih banyak ilmu yang dia tidak ketahui. Nah, ini kalau dia sudah semakin belajar. Ya. Saya beri gambaran singkat ya. Cabang ilmu agama itu banyak. Ilmu hadis misalnya. Kata Imam Al-Hazimi, ilmu hadis itu lebih dari 70 cabang. Ilmu hadis lebih dari berapa? 70 cabang. Satu cabang darinya, kalau dihabiskan umurnya di dalam mempelajarinya, dia tidak akan sampai ke ujungnya. Kalau dia kenal ini saja, untuk apa dia bersombong? Kamu belum ada apa-apanya. Iya. Dari kemarin, berenangnya hanya di pinggir lautan. Belum lagi dia kenal dari apa? Dasar lautan. Belum dia kenal. Ini jenjang yang kedua dari ilmu. Jenjang yang ketiga dari ilmu, kalau dia naik lagi di jenjang yang ketiga, dia akan merasa bahwa dirinya belum pernah tahu apa-apa. Itu jenjang lebih tinggi lagi. Iya. Dia merasa bahwa dirinya belum pernah tahu apa-apa. Dan kalau seorang sudah masuk di pembahasan-pembahasan ini, dia akan merasakan indahnya ilmu itu, lezatnya dari ilmu tersebut. Iya. Dia akan mengerti kadar dirinya, dan dia sangat cinta kepada ilmu itu, kepada ilmu agama. Iya. Dan ini kalau kita lihat pada kehidupan para sahabat, ya, dibandingkan ya, bagaimana keimanannya Abu Bakar, para sahabat yang lain. Satu sudut amalan saja, kalau seorang sudah mempelajari sudut amalan ini, kemudian dia bandingkan antara dirinya dengan para sahabat, dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Ya. Seorang kalau dia sudah mengerti pembahasan tentang ikhlas, misalnya, dia mengerti seluk-beluk ikhlas itu apa, dia mengerti tentang tauhid itu bagaimana, dia mengerti tentang kesyirikan itu bagaimana, semakin dia mendalam, maka akan semakin dia merasa bahwa dirinya ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat. Ya, jangankan para sahabat, dibanding dengan para ulama, imam empat dan selainnya yang mendahulunya, dia tidak ada apa-apanya. Dia masuk di dalam satu pembahasan. Hal yang kadang tidak pernah terfikir oleh orang yang datang di belakangan, itu difikirkan oleh umat-umat yang telah berlalu. Dianggap membahayakan amalan karena ilmu mereka sangat dalam di situ. Iya. Maka ini yang membuat amalan itu menjadi kuat. Semakin seorang itu mengenal dari ilmu, maka pasti akan semakin baik ia di dalam ibadah. Karena itu intinya semuanya adalah apa? Tentang ilmu agama. Ini Masya Allah dibagikan di acara ini ada paket buku ya. Dan paket buku ini itu berasal dari seseorang yang mencintai kebaikan dan ingin menyebarkan ilmu. Dan itu adalah bekal-bekal yang kita perlukan di dalam memahami fikih seputar puasa, sholat malam, dan bekal untuk Lailatul Qadar. Iya. Dan ini tiga amalan pokok yang berada di bulan Ramadan. Dan kita tidak bahas tentang kandungan dari buku di kesempatan ini. Sebab itu di pembahasan lain. Iya. Dan seorang ketika mempelajari dari ilmu tersebut, dia mengerti fikihnya, maka itu beda dengan orang yang tidak mengerti. Beda dengan orang yang tidak mengerti. Iya. Dia beramal di atas ketentuan ilmu, itu selalu akan lebih bernilai daripada dia beramal tanpa ilmu, walaupun dia kebetulan benar di situ. Jadi seorang beramal kebetulan dia benar. Iya. Maka ini nilainya beda dengan orang yang apa? Berilmu. Bahkan mungkin dia kadang dikatakan sebagai orang yang beramal tanpa ilmu. Sebab ketika dia melakukannya tanpa ada tuntunan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Semuanya harus berdasarkan ilmu. Karena itu umat Islam paling indah beragama. Paling gampang umat Islam itu beragama. Ada sesuatu yang ingin dia tahu, tanya saja apa dalilnya? Apa ilmunya? Apa tuntunannya dari Al-Qur'an dan hadis? Kalau dia ilmu, pasti ada tuntunannya. Pasti ada tuntunannya. Dan itulah indahnya beragama, dimudahkan. Ya, agama ini rahmat untuk kita semua. Kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala memikirkan jalan kita sendiri. Ya, sebab kalau kita memikirkan jalan kita sendiri, wah bahaya. Terlalu banyak bahayanya. Kalau kita pikir jalan kita sendiri, bisa-bisa jatuh di jurang nanti. Ya. Tapi Allah sudah gambarkan untuk kita jalan yang lurus. As-siratal mustaqim. Sudah digambarkan untuk kita jalan yang mengantar kepada surga itu. Lengkap semuanya, tuntunan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi ini dasar yang pertama. Untuk membuat Ramadan itu lebih bermakna dan lebih berpahala. Bahwa seorang membangun kegiatan-kegiatannya di bulan Ramadan itu di atas tuntunan ilmu agama. Di atas tuntunan ilmu syariat. Kemudian dasar yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini terkait dengan masalah keikhlasan dan mutaba'ah. Dan ini kaidah di dalam beramal. Terkait dengan masalah keikhlasan dan bagaimana dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hal merupakan syarat diterimanya amalan. Iya. Bersama dengan hal yang ketiga yang akan kita terangkan nanti dari sisi benarnya akidah. Itu akan kita terangkan juga setelah dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hunafa, orang-orang yang lurus di atas tauhid meninggalkan kesyirikan. Jadi dalam ayat ini disebutkan tiga syarat dari syarat amalan itu diterima. Sebab di akhir ayat dikatakan wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi kelurusan agama dengan memenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, wama umiru, tidaklah mereka diperintah, menunjukkan bahwa agama ini dibangun di atas apa? Dibangun di atas perintah, dibangun di atas wahyu, dibangun di atas tuntunan. Itulah agama. Iya. Karena itu tidak boleh diambil agama ini melalui jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan itu adalah amalan yang tertolak. Keputusan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak usah capek-capek seorang beramal. Kalau amalannya tidak ada tuntunannya dari Nabi, harus dia pastikan dulu, ini amalan ada tuntunan atau tidak, baru dia kerjakan. Iya. Kemudian di dalam ayat dikatakan, wama umiru, tidaklah mereka diperintah. Sekali lagi ya, tidaklah mereka diperintah. Harus ada perintah, harus ada tuntunan. Bukan adat istiadat, bukan kebiasaan leluhur, ya. Bukan warisan dari nenek moyang, bukan inspirasi. Semuanya harus ada tuntunannya. Ada dalilnya. Illa liya'budullah. Ini syarat yang kedua. Kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama. Dia harus ikhlas dalam amalannya. Mukhlisina lahuddin, hunafa. Kemudian yang ketiga, hunafa. Orang yang berada di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, lurus tauhidnya. Tidak ada kesyirikan padanya. Iya. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang ketiga. Jadi ini tiga syarat harus dipenuhi. Dan dari tiga hal ini, ini yang membedakan jenjang amalan. Ini yang membedakan besar kecilnya amalan tersebut. Ini tiga hal pokok. Saya akan uraikan satu persatu supaya kita tahu bagaimana tiga hal ini sangat penting sekali. Yang pertama dari keikhlasan. Iya. Keikhlasan ini yang tercakup di dalamnya memurnikan ibadah kepada Allah. Dia tuluskan ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah semata. Tidak ada siapapun dari makhluk di dalam ibadah itu. Iya. Itulah keikhlasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah. Hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan dari Allah di hadits qudsi, man amila amalan asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, dia mempersekutukan aku di dalamnya, maka aku akan meninggalkan dia dan meninggalkan amalannya. Tidak dianggap amalan itu tanpa keikhlasan. Iya. Dan keikhlasan ini syarat diterimanya amalan. Dengan keikhlasan ini pula syarat kejayaan umat. Dengan keikhlasan ini pula seorang hamba dimuliakan dengan surga. Dan banyak lagi dari sudut kebaikan, semuanya bertumpu di atas keikhlasan. Iya. Karena itu Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berucap tiga hadis untuk tiga hukum yang berbeda. Dan semuanya disebut dengan keikhlasan. Semuanya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Semuanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala. Perhatikan, keimanan menunjukkan akidahnya yang benar. Wa ihtisaban menunjukkan keikhlasannya. Menunjukkan apa? Keikhlasannya. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Di riwayat yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Di riwayat yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Tiga amalan, semuanya di bulan Ramadan dan semuanya diikat dengan pembahasan apa? Pembahasan keikhlasan dan kelurusan akidah. Iya. Ini harus dipahami dengan baik. Dipahami dengan baik dan benar. Karena kalau ini kurang, jangankan kita, para nabi dan para rasul saja Allah mengancam mereka. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau. Diwahyukan pula kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Nabi Muhammad saja itu hukum untuk beliau dan para nabi. Apalagi kita. Karena itu harus dijaga dari keikhlasan, dari keutuhan ibadah, kelurusan akidah di dalamnya. Iya. Jangan sampai dia beribadah, dia melakukan puasa, tapi kerjanya mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, menyembelih di kuburan, atau meminta doa kepada orang yang sudah mati. Ini semuanya dari hal-hal yang membatalkan keislaman. Ya. Sebab itu adalah syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ibadah itu yang paling kecilnya pun harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ingat ya, kisah orang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena apa? Karena lalat. Wah, ini kisah dahsyat sekali. Iya. Ada orang yang ada dua orang yang melalui sebuah kampung kaum musyrikin. Di kampung ini, kalau orang mau lewat selamat di kampung ini, maka dia harus berkurban untuk berhala. Maka lewatlah dua orang ini, sudah kena tangkap, harus berkurban. Maka kata mereka, kalian harus berkurban. Ya, mereka berkata, kami tidak punya apa-apa. Kata mereka, berkurban walaupun dengan seekor lalat. Maka yang pertama dia berkurban, akhirnya dia selamat. Adapun yang kedua dia berkata, saya tidak akan berkurban sama sekali untuk selain Allah. Walaupun dengan seekor lalat, walaupun dengan seekor lalat. Maka ia pun dibunuh oleh orang-orang tersebut dan dia masuk surga. Perhatikan, gara-gara apa? Seekor lalat. Iya. Ini pembahasan akidah bukan hal yang disepelekan. Terkait dengan masalah surga dan neraka seorang. Ini urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya dengan apa? Dengan makhluk. Maka harus dia jaga dari kelurusan akidahnya. Dia pelihara dari keikhlasannya agar supaya bernilai dari ibadah tersebut. Iya. Keikhlasan ini berjenjang-jenjang. Semakin kuat dari keikhlasan seseorang, semakin tinggi pula dari kebaikan amalannya. Ya. Karena itu tentang kisah perempuan Ghamidiyah yang dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah bertobat. Ya. Jadi perempuan ini luar biasa tobatnya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahwa dirinya berzina. Dia ingin bertobat. Iya. Dan dia sudah menikah. Maka ini pengakuan. Kalau di pengadilan, pengakuan diterima. Dan itu bisa menjadi sumber dijatuhkannya hukum. Tapi ini semuanya di pengadilan berjalannya. Karena di dalam Islam itu tidak ada menghakim sendiri. Segala sesuatu itu harus lewat pengadilan. Iya. Karena itu pada sebagian orang yang lain yang datang, Nabi tanya kepadanya, kamu ini waras? Kamu sadar? Ditanya dulu. Dia mengaku waras, sadar, supaya dipastikan. Iya. Maka perempuan ini dikatakan kepadanya, apakah kamu hamil? Dia berkata, iya, saya hamil. Kata Nabi, kamu kembali dulu. Kamu melahirkan. Karena tidak boleh menegakkan hukum terhadap seorang yang akan mengakibatkan melayangnya nyawa yang lain. Tidak boleh. Iya. Karena itu, disuruh kembali dulu. Suruh melahirkan. Begitu melahirkan, datang lagi perempuan ini. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Saya ingin ditegakkan hukum terhadapku. Kata Nabi, kamu kembali lagi 2 tahun. Sapi anakmu. Susui. Ya. Dan ini belum ditetapkan hukum oleh Nabi. Mungkin kalau dia mau lari, mau tidak datang, itu urusan dia. Tidak mesti dia datang lagi ke pengadilan. Jelas ya? Baik. Sebab dia datang dengan mengaku sendiri. Setelah 2 tahun, anaknya sudah besar, datang dia bawa. Ya Rasulullah, sudah selesai. Dia minta dirajam. Maka Nabi pun dan para sahabat merajam perempuan ini. Dilempar dengan batu kecil sampai mati. Iya. Terpercik darahnya pada Umar bin Khattab. Dan dia berucap, dan Umar radhiyallahu anhu berucap kalimat yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Beliau berkata, "Wahai Umar, andai kata tobat perempuan ini dibagi untuk seluruh penduduk Madinah akan mencukupi mereka." Perhatikan dari keikhlasannya. Beda tobatnya perempuan ini dengan yang lainnya. Perhatikan dari sisi proses, menunjukkan apa? Keikhlasannya di dalam tobat. Maka amalan dari keikhlasan itu membedakan kualitas ibadah. Kualitas dari apa? Ibadahnya. Iya. Kalau dia puasa, ya, dia jaga ibadahnya dengan baik. Dia jaga puasanya dengan baik. Ya. Itu beda dengan orang yang dia puasa tapi petentang-petenteng sana sini. Oh, saya sedang puasa ini. Ya. Itu beda ya. Walaupun kadang dia mau memberi contoh kepada orang, tapi ada sudut-sudut yang kadang masuk ke dalam hati dikhawatirkan. Maka ini dijaga. Dijaga dan apa? Dipelihara. Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf rahimahullah, rubba amalin saghirin tukabbirhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghirhun niyyah. Kadang ada sebuah amalan, amalannya itu amalan kecil tapi menjadi sangat besar karena niatnya. Dan kadang ada sebuah amalan, amalannya besar. Mungkin dia pengorbanannya dalam beramal luar biasa. Harta yang dikeluarkan bukan sedikit. Tapi karena niatnya yang kecil, jadi kecil juga amalannya. Yang membedakannya adalah apa? Yang membedakannya adalah niatnya. Membedakannya adalah keikhlasannya. Maka diperhatikan dari keikhlasan ini. Iya. Khususnya terkait dengan tauhid, sebab itu adalah sumber keikhlasan. Semakin seorang itu beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, maka itu akan semakin lurus dan semakin baik dari ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah mutabah, dia jaga mengikuti sunnah Nabi di dalamnya. Iya. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Ini dipelihara. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan segala urusan para sahabat pada amalan mereka, pada hal yang mencocoki sunnah beliau. Ya. Abdullah bin Amr bin As pernah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang perempuan. Seorang perempuan yang punya kedudukan dan punya harta, punya kecantikan. Ya. Tapi ternyata istrinya tidak pernah dia sentuh. Ya. Bagaimana dia mau sentuh istrinya? Di waktu siangnya habiskan berpuasa. Di waktu malamnya dia habiskan baca Al-Quran dan sholat. Itu kerjaannya tiap hari. Maka kata Nabi, datangkan dia kepadaku. Iya. Biarkan saya berjumpa dengannya. Maka didatangkanlah Abdullah bin Amr kepada Nabi. Nabi berkata kepadanya, hendaknya kamu puasa 3 hari saja dalam 1 bulan. diarahkan kepada apa? Hal yang lebih bagus dari yang dia kerjakan. Andai kata bukan itu yang lebih bagus, untuk apa Nabi mengarahkan? Iya. Dan kamu khatamkan Al-Quran setiap bulan saja, satu kali dalam sebulan. Yang sebelumnya Abdullah bin Amr itu khatam setiap malam dia baca. Sebelumnya. Jadi luar biasa, tiap malam khatam, di siang harinya apa? Puasa. Kapan dia mau pikirkan istrinya? Jelas ya? Maka Nabi berkata, kamu puasa 3 hari sebulan, khatam setiap bulan. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa Senin Kamis saja. Bahasa lainnya 3 kali dalam sepekan. Senin Kamis namanya. Iya. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu berbuka 2 hari, berpuasa 1 hari. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kata Nabi, kalau begitu kamu puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Tidak ada yang lebih afdol daripada itu. Ini yang paling afdol diarahkan. Dari pengarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula, beliau diarahkan supaya mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari. Setiap 7 hari. Dia khatamkan Al-Qurannya. Iya. Jadi berikan hal yang paling afdalnya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melakukan puasa wisal. Beliau menyambung puasa 2 malam berturut-turut. 2 hari berturut-turut, tidak berbuka di malam harinya. Itu puasa wisal dilakukan oleh Nabi. Ditiru oleh sebagian sahabat. Ada sebagian sahabat yang menirunya. Maka Nabi SAW melarang mereka. Dan beliau terangkan bahwa itu kekhususan untuk beliau saja. Sebab Nabi di malam hari, itu seperti orang yang diberi kekuatan makan dan minum. Di malam harinya. Iya. Dan ini ada rahasia penghambaan di belakang hal ini. Saya akan terangkan nanti di sesi ba'da duhur. Dari sisi kecintaan kepada puasa. Iya. Jadi diarahkan kepada para sahabat hal yang paling baik untuk mereka. Tidak boleh mereka nyambung. Karena yang baiknya untuk umat ini, mereka kalau puasa, setelah puasa, begitu masuk waktu berbuka, berbuka puasa. Berbagi keberkahan di buka puasa itu. Begitu waktu sahur, mereka makan sahur. Berbagi keberkahan di waktu sahur itu. Nah, itu arahan untuk umat. Diberikan yang terbaik. Iya. Jadi, segala sesuatu itu, hendaknya dicocokkan di atas tuntunan Nabi SAW. Karena itu tadi saya sebutkan ya, haditsnya orang Khawarij. Puasanya luar biasa. Sholatnya luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu Nabi berkata, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari apa? Busurnya. Iya. Banyaknya amalan itu belum tentu bisa menjamin diterima. Harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mungkin kalau ada yang berkata, kenapa harus mencocoki sunnah? Iya. Kadang seorang kalau ditegur, enggak boleh kamu melakukan sholat begini, dikir kayak begini, ritual kayak begini, karena tidak ada dalilnya dari Nabi. Langsung dia tanya, memang salah kalau orang sholat? Memang salah kalau kita berdoa? Memang salah kalau kita berzikir? Iya. Memang tidak ada yang salah. Jelas ya? Kalau orang sholat itu, zikir, doa, semuanya tidak ada yang salah, bagus. Tapi harus sesuai dengan apa? Sunnah. Andai kata misalnya ada yang berkata, ya, kan sholat duhur 4 rakaat, oh saya mau tambah saja, biar jadi 8 rakaat, supaya pahala saya lebih banyak. Saya tanya, boleh atau tidak? Dia sholat duhur 8 rakaat, ya pasti semuanya akan meneriaki. Ini melakukan apa? Melakukan bid'ah. Iya. Nah, diukur pada niat saja, harus mencocoki apa? Ketentuan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mencontohkan sholat duhur 4 rakaat. Iya. Karena itu dari fikih yang indah dari Sa'id bin Musayyab rahimahullah, beliau melihat ada orang yang sholat 2 rakaat sunnah setelah sholat subuh. Padahal setelah sholat subuh itu waktu terlarang sholat sunnah. Tidak ada sholat di situ. Maka Sa'id bin Musayyab melihatnya melakukan sholat dua rakaat. Ditegur oleh Sa'id bin Musayyab. Maka orang ini berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya melakukan dua rakaat? Kata beliau, tidak. Allah tidak menyiksa kamu karena sholat. Tapi Allah menyiksa kamu karena kamu menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu masalahnya sebenarnya. Apakah ada tuntunan dari Nabi di situ? Iya. Ini yang harus kita perhatikan di dalam ibadah kita. Di dalam puasa kita. Di dalam membaca Al-Quran kita. Di dalam sholat malam kita. Di dalam zikir kita. Di dalam doa kita. Kita pelihara bagaimana tuntunan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Itu yang menentukan amalan. Sebagian sahabat ditanya, bagaimana kalau seorang berakikah dia menyembelih sapi? Iya. Jawabannya tidak syah. Padahal sapi lebih afdal daripada apa? Daripada kambing. Iya. Karena memang syariatnya akikah dengan apa? Dengan kambing, bukan dengan sapi, bukan dengan unta, bukan pula dengan yang lainnya. Bukan pula dengan yang lainnya. Maka ini dari fikih yang harus dipahami. Bahwa diantara hal yang membuat amalan itu bernilai dan lebih berpahala, kalau dia mencocoki sunnah. Semakin dia mencocoki sunnah, akan semakin bagus pahalanya. Diantara sunnah misalnya di dalam puasa, seorang begitu sudah masuk waktu berbuka, segera dia berbuka, jangan dia undur lagi. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Akan terus-menerus manusia itu di atas kebaikan selama mereka mempersegera buka puasanya. Demikian pula di waktu makan sahur. Iya. Dia mencocoki sunnah, dia makan di makan sahurnya. Jangan makan di tengah malam. Iya, itu bukan makan sahur namanya. Makan sahur itu dikatakan makan sahur karena dia memakan makanan di waktu sahur. Di waktu as-sahar. As-sahar itu sepertiga malam terakhir. Ya, tepatnya sebelum adzan. Sebelum adzan subuh. Nah, itu waktu makan sahur. Kalau dia makan sahur di situ, nah itulah sunnahnya. Kalau dia undur, lebih dia undur lagi mendekati adzan subuh, maka itu lebih bagus. Mendekati adzan subuh ya, jangan sampai adzan dia. Jadi misalnya kalau jam 4.30 adzan subuhnya, ya, dia biasanya menu makannya, dia bisa habiskan 20 menit, maka mungkin jam 4 lewat 10 dia sudah mulai makan. Begitu. Agar supaya apa? Selesai sahur, langsung dia berdiri sholat. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Kata Zaid bin Thabit, tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kumna ila sholat. Kami makan sahur bersama Nabi. Kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu langsung kami berdiri melakukan sholat. Jadi sahur langsung berdiri. Tidak ada. Seakan-akan tidak ada jeda. Ditanyakan, berapa jarak kalian makan sahur? Kata Zaid bin Thabit, sekitar membaca 50 ayat. Maksudnya 50 ayat tidak panjang, tidak apa? Tidak pendek. Ya sekitar 25 menit sekitar itu. 20 menit sampai 25 menit. Nah, inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini petunjuk-petunjuk yang zahir yang tampak. Belum lagi kalau dia lakukan hal yang lainnya di dalam puasa. Dia mencocoki sunnah Nabi di dalam membaca Al-Qur'an. Dan Ramadan adalah bulan apa? Membaca Al-Qur'an. Jibril turun di setiap Ramadan di malam hari membacakan Al-Qur'an kepada Rasulullah dan Rasulullah baca Al-Qur'an kepada Jibril. Iya. Belum lagi puasanya di malam harinya dia hiasi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berdoa kepada Allah. Karena itu, perhatikan di 5 ayat di surah Al-Baqarah, 5 ayat di surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang hukum puasa, ayat yang keempat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Kalau hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah bahwa aku ini maha dekat. Aku mengabulkan doa siapa yang berdoa kepada aku. Disebutkan doa di sela pembahasan hukum-hukum puasa. Karena doa ini ada pengaruh yang penting. Kaitan penting dengan orang yang puasa. Diperbaiki dari mencocoki sunnah di dalam hal tersebut. Ini yang zahir ya. Ada hal-hal yang lain yang kita akan terangkan nanti. Dari sisi ketakwaan, rasa takut, rasa harapan, kesabaran, mengakui dari nikmat Allah, bersyukur terhadap nikmat, ridha, cinta kepada kaum mukminin, cinta kepada ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari mana-mana lain yang insyaallah taala kita akan uraikan nanti setelah salat duhur. Iya, dan saya juga masih ingin membuka beberapa pembahasan terkait dengan hikmah-hikmah dan rahasia di dalam puasa yang di situ kadang terlihat hal-hal yang membedakan puasa dan membuat puasa itu lebih berpahala dan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pembahasan setelah salat duhur. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarwa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.